Kak mundur gak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta 1647 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak henti-hentinya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa yang pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pekan-pekan awal di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita perbanyak haturkan kepada panutan manusia yang sangat kita cintai, yang membimbing kita kepada jalan menuju surga dan menghindarkan kita dari jalan-jalan ke neraka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang dicatat oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir, yaitu tema tentang pentingnya menghafal, yaitu tentang hal yang bisa membantu seorang itu menghafalkan ilmu dan juga mengulang-ulang ilmunya. Dia mengatakan, "Ma ra'aitu as'aba 'ala an-nafsi min al-hifdz lil-'ilmi wat-tikrari lahu." Bagi saya, tidak ada sesuatu yang lebih susah bagi jiwa ini melebihi susahnya menghafalkan ilmu dan mengulang-ulangnya. Khususan tikrara ma laisa laha fi tikrarihi wa hifzihi hadzun. Terutama mengulang-ulang ilmu yang tidak terlalu penting. Mithlu masailil fiqh. Seperti masalah-masalah fikih. Bikhilafi syi'ri wassaja'i, berbeda dengan syair, mengulang-ulang syair dan saja'. Fa inna laha dzatan fi i'adatihi wa in kana yas'ub. Mengulang-ulang syair dan saja' itu ada kenikmatan tersendiri meskipun susah. Li'annaha taltadzu bihi marratan wa marratain. Karena kita bisa merasakan kelezatan atau kenikmatan sekali, dua kali, berkali-kali. Fa idza zadat tikraru sa'uba 'alaiha. Jika terus diulang dan diulang, bertambah pula ya kesukaran yang kita rasakan, yang dirasakan. Walakin duna su'umatil fiqhi wa ghairihi. Akan tetapi kesukaran itu ya tidak lebih susah daripada ilmu fikih dan yang lainnya. Nah, jadi beliau pada paragraf ini ataupun pada ungkapan yang kita baca tadi ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengingatkan beberapa poin ya, bahwa yang pertama ini ilmu itu sesuatu yang susah untuk digapai. Oleh karena itu untuk mendapatkannya harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, perjuangan yang berat. Tidak mungkin ilmu itu bisa didapatkan dengan santai-santai atau dengan jasad yang santai. Sebagaimana katakan oleh ulama bahwasanya la yanalul ilma al-ilmu la yunalu bi jasadin kasul ya. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan fisik yang malas atau mager ya, tidak mau bergerak, tidak mau berjalan mencari ilmu, tidak mau melawan hawa nafsunya dan kemalasannya. Jadi harus ada perjuangan untuk mendapatkan ilmu itu. Karena memang Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat, yaitu ilmu agama ini. Allah sebut ilmu agama ini sebagai ilmu yang berat ataupun ucapan yang berat, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, harus mati-matian, harus berjuang keras untuk bisa meraih ilmu ini. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, al-ilmu in tu'ti kullak yu'tika ba'dah. Ilmu itu kalau andaikan Anda berikan seluruh hidupmu untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan sebagian darinya ataupun memberikan sedikit darinya. Bagaimana keadaan orang yang tidak memberikan sedikit pun bagian kepada ilmu, maka dia tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Yang kami maksud adalah ilmu agama, ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah dengan hati kita, dengan fisik kita, dengan harta kita. Kita tahu cara beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah ya dengan benar. Kita tahu caranya bagaimana untuk mencintai Allah ya, untuk ikhlas ya kan, untuk terhindar daripada kesengsaraan di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Nah, inilah ilmu yang kami maksudkan. Ilmu akhirat ya, ilmu agama. Ini perlu diperjuangkan mati-matian. Ya. Kemudian juga poin berikutnya dari ungkapan ini, bahwa salah satu cara yang memudahkan, salah satu cara atau metode yang terbukti memudahkan ilmu-ilmu yang susah, itu adalah dengan menjadikan karya-karya tulis berkaitan dengan ilmu tersebut dirubah menjadi syair-syair atau sajak-sajak. Kalau dalam bahasa keilmuan, dalam bahasa keilmuan agama ataupun syar'i, itu disebut dengan manzumah. Ya, manzumah. Contohnya banyak. Yang paling terkenal ya kan, manzumatul waraqat, nazmul waraqat, punya al-imam al-imriyati rahimahullahu ta'ala, al-syafi'i. Itu adalah kumpulan syair dari tentang dasar-dasar ilmu usul fikih yang disarikan dari kitab Al-Waraqat ya, karya Al-Imam Al-Haramain. Nah, kemudian juga Jurumiyah. Banyak juga para ulama yang kemudian menjadikannya sebagai syair atau manzumah, yaitu ilmu dalam masalah dasar-dasar ilmu nahwu ya kan. Dalam ilmu misalnya dalam ilmu faraid atau ilmu waris, ada yang namanya nazmur rahabiyah ya, manzumatur rahabiyah, dan banyak lagi manzumah-manzumah yang di situ terbukti dapat menyederhanakan, dapat menjadikan ilmu yang susah dihafalkan dan dipahami itu menjadi lebih mudah. Makanya Al-Imam Al-Imriti dalam manzumatul waraqat mengatakan, waqad su'iltu muddatan fi nazmihi, aku diminta oleh orang-orang, oleh murid-muridku, untuk menyusun manzumah atau syair berkaitan dengan matan waraqat, yaitu kitab kecil yang berisi tentang dasar-dasar ilmu usul fikih. Waqad su'iltu muddatan fi nazmihi musahilan li hifdhihi wa fahmihi, ya, agar memudahkan menghafalkannya dan memahaminya ya. Karena memang terbukti seperti itu. Ilmu-ilmu yang kita hafalkan dalam bentuk syair-syair, pantun-pantun, manzumah-manzumah ya dalam berbahasa Arab, itu mudah sekali untuk diingat. Ketika kita membutuhkan maklumat atau pengetahuan tentang ilmu itu, maka dengan mudah bisa diingatkan ya, bisa diingat dengan syair tadi. Tapi kalau dalam bentuk yang bukan syair, nah itu susah untuk menghafalkannya. Kemudian fataraha takhludu ilal hadis ya. Karena ilmu syair ya kan, menghafalkan syair itu lebih mudah. Maka oleh karena itu takhludu ilal hadis wa syi'ri, banyak orang yang bergelut pada hadis. Ya, karena hadis itu, teks-teks hadis itu bagi para penggemar seni bahasa Arab ya, mereka akan sangat tertarik dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki mukjizat jawami'u al-kalim. ucapan yang ringkas tapi padat maknanya, kaya maknanya. Ya. Ini adalah kelebihan, ini adalah seni tertinggi di dalam berbicara. Tidak banyak berbicara, tapi berbicaranya itu secukupnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau itu berkah. Setiap satu kata yang keluar dari mulut beliau itu menambahkan iman, keyakinan, memantapkan hati. Itulah Rasulullah SAW. Makanya banyak para pencinta seni bahasa Arab itu senang dengan senang mereka itu belajar hadis, ya kan? Dan ini sesuatu yang ajaib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang ummi. Beliau adalah seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis sejak kecil sampai beliau meninggal dunia. Tapi subhanallah, gaya bahasa beliau dalam berbicara luar biasa, ya. Seninya luar biasa. Itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya. Lebih-lebih lagi adalah Al-Quran yang beliau bawakan, luar biasa. Kandungan seni, seni bahasanya itu banyak menjadikan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah itu masuk Islam disebabkan karena disebabkan karena seni bahasa Arabnya Quran itu yang subhanallah luar biasa tinggi dan indahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mengajarkan seluruh manusia itu bagaimana cara berbicara, yang menciptakan bahasa-bahasa, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi Muhammad tidak mampu untuk bisa melakukan seperti itu, untuk melahirkan sastra yang tinggi seperti itu, atau untuk bisa mengucapkan jawami'ul kalim andaikan beliau itu bukan Rasulullah SAW. Maka ini dalil yang kuat bahwasanya Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau la yantiqu 'anil hawa, yang beliau ucapkan itu bukan hawa nafsu, yang terucap dari setiap huruf yang terucap dari mulut beliau, sabda-sabda beliau itu adalah in huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Ya, mereka senang dengan ilmu hadis wa syair dan syair, ya, syair-syair wa tasanif, senang menulis, li'annahu yamurru biha kullu lahzatin ma lam tara, karena dengan menggeluti bidang-bidang tersebut mereka akan menemukan hal-hal yang baru. Ya, dengan belajar sastra, belajar bahasa Arab, ya, mendalam, memperdalami bahasa Arab, kemudian gemar menulis, kata beliau dengan hal tersebut akan menemukan hal-hal yang baru, ya. Karena memang, ya, belajar sastra ini filosofinya adalah apa? Belajar syair-syair Arab ini filosofinya adalah maksudnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa belajar bahasa Arab itu dapat membuka cakrawala keilmuan. Makanya kalau mau mendalami ilmu Islam, syarat yang tidak bisa ditawar, harus diupayakan, itu adalah memperdalami ilmu bahasa Arab. Seorang tidak akan bisa mendapatkan keilmuan Islam yang sempurna, ya, yang matang, yang kokoh, yang kuat, yang tidak ngambang, ya kan, yang tidak nanggung, kalau kecuali dia harus membuka ilmu bahasa Arab dulu. Dia harus masuk melalui bahasa Arab dulu. Kalau dia bisa memegang bahasa Arab, sudah bisa membuka pintu bahasa Arab, sahula alaihi kulla syai', kata ulama, akan dimudahkan baginya segala macam ilmu, dimudahkan. Tapi kalau dia kesusahan dengan bahasa Arab, dia tidak bisa membuka ilmu bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lain akan susah juga. Seterusnya dia akan menjadi orang awam yang hanya mengikut sana, mengikut sini, tidak bisa menguasai, tidak bisa langsung menyentuh literasi inti atau sumber utama daripada sumber-sumber keislaman. Jadi hanya memanfaatkan terjemahan, dan itu tidak sempurna, ya. Bagi seorang penuntut ilmu yang sudah punya semangat belajar, ya, yang sudah bertekad untuk berhijrah, maka aib bagi dia kalau dia sudah bertahun-tahun, mungkin sudah sampai 10 tahun lebih, tapi dia tidak pernah belajar bahasa Arab. Ya, harus belajar bahasa Arab. Dan itu tentu saja akan susah, ya, karena setan pun tahu orang ini kalau belajar bahasa Arab setelah ini bakalan kemana-mana dia. Maksudnya setelah ini pasti ilmunya akan upgrade nih, ya akan naik. Ya. Makanya ujian terberat dalam belajar menuntut ilmu itu, ya kita rasakan ketika belajar bahasa Arab, dan itu wajar ya, karena setan mengintai. Ya. Setan baik dari kalangan jin dan manusia. Ya. Pelajaran bahasa Arab itu tidak banyak yang minat ya, 1-2 orang. Karena tidak semua orang harus jadi tidak semua orang itu bisa jadi ulama. Ulama itu sesuatu yang mahal. Ya, untuk bisa menjadi ulama itu sesuatu yang langka ya. Ya, maka tidak semua Allah berikan kepadanya ilham, ya, dibukakan hatinya untuk bisa mendapatkan perbendaharaan keilmuan agama, keilmuan Islam ini yang luas ini. Setan dari golongan jin, dari golongan manusia juga sama, kerja sama. Orang-orang setan dari golongan manusia berusaha menyuarakan kampanye bahwasanya Arab itu ketertinggalan, ya kan? Bahwasanya ajaran Arab ini ajaran kadal, gurun. Ya. Mereka berusaha menyampaikan ataupun menyuarakan propaganda, ya, tuduhan-tuduhan agar anak-anak muda itu enggak tertarik dengan bahasa Arab. Nah, orang-orang munafik seperti itu, mereka tujuannya adalah sebenarnya bukan agar kita itu membenci orang Arab. Bukan itu, tapi sebenarnya adalah agar kaum pemuda itu tidak tertarik dengan Islam, membenci Islam. Karena Islam ini dari Arab. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah bangsanya bangsa Arab, bahasanya bahasa Arab. Tuhan semesta alam menurunkan kitab yang paling sempurna, paling mulia, yang kitab ini sebagai panduan hidup seluruh umat manusia, baik orang Nusantara maupun orang Arab, ya, orang Eropa maupun orang Australia, semuanya. Ya, Allah turunkan kitab yang sempurna dan ajaib ini dengan bahasa Arab. Kok kita kemudian membenci orang Arab? Ya, membenci bahasa Arab itu apa alasannya? Apakah orang-orang Arab itu menjajah negeri kita? Sehingga kok kita kok dendam kesumat kepada mereka? Ya, setiap hari yang dibicarakan kadal gurun, ya hati-hati dengan orang Arab radikal, radikal. Ya. Apakah mereka jika terbukti radikal, apakah mereka pernah menjajah bangsa kita? Justru bangsa Arab itu adalah bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, Palestina, Arab Saudi. Ya, mereka mendukung ya, kita dalam mengusir penjajah. Banyak pahlawan-pahlawan kita, orang-orang yang terpenting di dalam perjuangan mendirikan bangsa yang besar ini, mereka itulah orang-orang Arab, keturunan-keturunan Arab. Ya. Kenapa kita antipati dengan mereka? Apakah mereka itu punya kesalahan dengan kita? Apa kesalahannya dengan kita? Ya. Tidak ada. Ya. Berbeda dengan orang-orang Barat. Malah justru kita angkung-angkungkan, gaya pakaiannya kita lestarikan, kita enggak banyak ngoceh dengan gaya pakaiannya yang seperti itu ya, masuk ke negeri kita. Giliran pakaian-pakaian yang dianggap itu pakaian orang Arab ya, kemudian dicela macam cadar, cingkrang macam-macam, padahal itu bukan pakaian orang Arab saja. Orang Arab banyak juga yang enggak cingkrang juga banyak ya. Orang Arab yang enggak cadaran juga banyak. Ini adalah pakaian Islami. Ya, ini bukan pakaiannya orang Arab saja, ini pakaian agama, ini pakaian yang disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya ya. Yang disyariatkan Rasulullah untuk seluruh umatnya gitu. Jadi makanya sesuatu yang tidak logis ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, sikap-sikap seperti itu ya. Sikap-sikap kekanakan. Tidak hikmah, tidak dewasa. Ya, justru penjajah yang menjajah kita lebih daripada 3 abad. Nah, itu kemudian yang dibangga-banggakan enggak pernah disebut-sebut ternyata. Maka yang seperti ini jiwa-jiwa yang kerdil ya, karena tidak mungkin orang yang berjiwa besar itu melupakan orang yang telah berjasa kepadanya. Bangsa Arab, bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan rakyat Indonesia, kemudian dijelek-jelekkan seperti itu. Belum lagi itu bahasa Arab itu bahasa agama kita, bahasa Quran dan Sunnah ya. Kalau bukan karena kebencian, kedengkian yang didasari kekanak-kanakan yang di luar akal sehat itu, di luar kematangan jiwa ya. Itu kalau bukan karena benci sama Islam apalagi. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dan memuliakan bahasa Arab. Illa annahu yambaghi lil 'aqil an yakuna julla zamanihi lil 'iyadah. Ya, namun sepatutnya diperhatikan orang berakal, ya, hendaklah menjadikan sebagian besar waktunya itu untuk mengulang-ulang ilmu. Ya, kalau mencatat ilmu-ilmu baru, menghafalkan ilmu-ilmu baru, itu sesuatu yang lebih mudah, ya, daripada mengulang-ulangnya. Mengulang-ulang ilmu ini adalah pekerjaan sepanjang hayat. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, itu artinya adalah kita punya tanggung jawab untuk mengulang-ulang sepanjang hayat. Bukan hanya ilmu itu kita dengarkan, kita resapi, yaitu kita jadikan karakter, kita jadikan amalan hanya di saat itu saja, tapi itu sepatutnya menjadi darah dan daging kita sampai kita akhir hayat. Itulah ilmu. Jadi mengulang ilmu itu pekerjaan yang lebih berat, ya, itu adalah mengulangnya dengan cara belajar, membaca lagi, memahami lagi, ya kan, menghafalnya kembali, atau mengulangnya yang paling manjur tentu saja dengan mengamalkannya, ya. Jadi ilmu itu kalau diamalkan maka rohnya baru muncul. Tapi kalau ilmu itu nggak diamalkan, hanya sebatas kitab, ya, atau hanya sebatas catatan kajian, atau hanya sebatas rekaman di gadget, maka rohnya belum muncul, ya. Kalau kita amalkan baru roh dan keberkahan ilmu itu baru akan kita sentuh kalau kita jadikan amalan. Nah, ini yang namanya mengulang ilmu, baik dengan mengulang dalam konteks belajar kembali, yaitu membacanya, menulisnya kembali, menghafalnya kembali, atau mengulangnya dalam konteks mengamalkannya, ya, yaitu mewujudkan pengetahuan tersebut menjadi amalan yang nyata, menjadi karakter yang nyata, atau menjadi perbuatan atau karya yang nyata. Nah, beliau mengatakan sepatutnya sebagian besar waktu kita itu untuk mengulang ilmu. Jangan sibuk menambah-nambah ilmu baru, tapi kita tidak punya banyak waktu untuk mengulang-ulang ilmu, maka ini cara menuntut ilmu yang kurang tepat. Khususan as-sabiyya wasyababa, terutama orang anak-anak kecil dan pemuda. Nah, beliau menyarankan nih untuk anak-anak muda hendaklah memprioritaskan waktunya untuk banyak mengulang-ulang ilmu. Fa innahu yastaqirul mahfuzu indaha istiqraran la yazul. Karena dalam diri pemuda itu, ya, karena bagi pemuda itu hafalan itu akan menancap kuat, ya, tidak didapati pada orang-orang yang lain. Ya, anak-anak muda itu akan menghafal lebih mudah dan lebih kuat tertancap. Makanya para ulama mengatakan menghafal di usia belia, ya, itu seperti kenaksi alal hajar, seperti memahat batu, memahat di atas batu. Dia akan lekat terus, ya, susah hilangnya. Tapi kalau menghafal di usia tua itu seperti kenaksi alal ma, seperti menulis di atas air, mudah hilang. 6. Jadi beliau menyarankan anak-anak muda, ayo fokusnya menghafal, banyakin menghafal. Mumpung masih muda, ayo menghafalkan Al-Quran, hafalkan hadis. Itu kita kalau sebagai orang tua memiliki anak-anak, keponakan yang masih muda, usia-usia SD, usia SMP, SMA, kuliahan. Nah, itu diarahkan agar mereka, ya, bisa menghafalkan Al-Quran. Karena iman-iman masa muda yang seperti itu berlalu dengan cepat. Kalau tidak dilalukan dengan menghafalkan kitabullah, menghafalkan Al-Quran, subhanallah, ya, na'udzubillah, itu adalah sesuatu yang sangat merugikan, ya, karena waktu-waktu itu waktu yang paling tepat untuk menghafal. Setelah itu nanti dia akan tidak punya banyak waktu untuk menghafal, akan kesusahan menghafal. Tapi kalau di waktu itu dia gunakan menghafal, maka setelahnya hafalan itu akan dia bawa, ya, dia menjadi membawa Al-Quran dalam dadanya, yang akan menjadi panduan, ya, keberkahan, akan mengisi waktunya, ya, setelah fase tersebut sampai dia usia tua. Nah, jadi bagi anak-anak muda, banyakkan fokus menuntut ilmunya itu pada menghafal, ya, terutama menghafalkan Al-Quran, kemudian juga sisakan waktu ataupun sisihkan waktu untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari yang paling dasar hadis Arba'in An-Nawawi, kemudian dilanjutkan yang lebih banyak lagi mi'atun fil hadis, 100 hadis, ya, kemudian bisa ditambah lagi dengan menghafal kitab Umdatul Ahkam, ya, kemudian bisa ditambah lagi dengan kitab Bulughul Maram dan seterusnya semampunya dia. وَيَجْعَلُ أَوْقَوْتَ التَّعْبِ مِنَ الْإِعَادَةِ لِلنَّسْخِ, hendaklah dia baru jadikanlah sisa-sisa waktu itu untuk menulis, ya. Jadi prime time-nya anak-anak muda itu harusnya, ya, idealnya kalau mau sukses, ya, mau optimal dalam mendapatkan ilmu, gunakan untuk menghafal dan menghafal, ya. Baru sisa-sisa waktunya itu kalau mau untuk menulis, silakan menghafal dan menulis. Ini adalah metode belajar yang luar biasa, bisa ditempuh oleh anak-anak muda dan itu ditempuh juga oleh para ulama, menghafal, menulis. Wa yahdharu min tafallutiha ila an-naskhi indal i'adati fayaqrahu fayaqharuha. Dan sebaiknya hati-hati menggunakan waktu-waktu baik, prime time itu untuk nulis, ya, sehingga dia tidak punya waktu untuk menghafalkannya. Bagi anak-anak muda, prioritasnya adalah menghafal, menghafal, dan menghafal. Adapun menulis, membaca, dan yang lainnya, nah itu jangan, ya, jangan sampai mengambil waktu terbaik Anda. Masing-masing orang punya waktu terbaik itu berbeda-beda, ya. Waktu yang paling mood itu untuk menghafal itu berbeda-beda. Ada yang pagi hari, ada yang sore hari, ada yang malam hari. Nah, waktu-waktu itu prioritaskan untuk menghafal. Jangan dikasihkan kepada metode belajar yang lain. فَإِنَّهُ يَحْمَدُ ذَلِكَ حَمْدَ السُّرَى وَقْتَ السِّبَحِ وَقْتَ السَّبَحِ. Kalau dia melakukan itu, maka hidupnya akan terpuji. وَسَيَنْدُمُ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ نَدْمَ الْكُسْعَيِّ وَقْتَ الْحَاجَةِ. Dan orang yang tidak memanfaatkan masa mudanya untuk menghafalkan ilmu, maka dia akan sangat menyesal, ya, di saat dia membutuhkan hafalan itu. Di saat dia membutuhkan hafalan itu, tapi ternyata dia tidak bisa menghafalkan. Nah, jadi masa muda yang singkat ini, wahai para pemuda, wahai para pendengar radio Muslim yang masih muda-muda ini, ayo dibagikan waktunya, ya, dislotkan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ilmu. Jangan terkecoh dengan was-was setan yang mengatakan ilmu itu yang penting faham saja, nggak perlu dihafal. Ilmu itu perlu dihafal, menghafal itu adalah rukun daripada belajar ilmu, tidak bisa dipisahkan. Ya, itu harus disatukan antara menghafal juga iya, antara memahami ilmu juga iya. Ya, ya, mumpung masih muda, gunakan waktu ini untuk menghafalkan. Terutama prioritas adalah menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Kalau para pendengar yang sudah tidak muda lagi, ya, coba sampaikan pesan ini kepada anak-anaknya yang masih muda, ponakan-ponakannya, murid-murid yang masih muda, memberikan motivasi kepada mereka untuk menyisihkan waktunya untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, karena kalau mereka tidak memanfaatkan sedikit waktu di saat dia masih muda seperti itu, mungkin akan merasakan, ya, seperti yang sebagian dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ternyata usia sudah segini, sudah anaknya sudah dua, istrinya dua, pekerjaan ada, ya, tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab kantor, ya, ya, bertanggung jawab SPPU, anak, macam-macam dah tanggung jawabnya. Jadi sudah tidak banyak waktu lagi untuk menghafalkan Al-Quran. Namun ini bukan berarti menggembos-gembosi, ya, semangat mereka yang sudah usia lanjut ataupun sudah usianya sudah senior untuk menghafalkan Al-Quran. Karena ternyata juga banyak contoh-contoh orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, walaupun mereka memulai menghafalnya itu ketika usia sudah tua, ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mulai belajar usia 20 tahun. Ternyata beliau hafal Quran, hafal hadis, bahkan menjadi ahli hadis yang belum ada seorang manusia pun di kolom langit sampai detik ini yang ilmunya menyamai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal belum lama, di abad 19, ya, abad 20-an, tahun 99, tapi subhanallah ilmunya luar biasa. Ya. Jadi tidak, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk belajar itu. Asalkan ada ketulusan niat, niat yang jujur, itu Allah akan mudahkan. Ya, seperti disebutkan dalam hadis intasdiqillaha yasdukka. Kalau niatmu itu tulus, jujur, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Apalagi itu keinginanmu itu kebaikan. Dan kamu niatnya tulus, ikhlas karena Allah dan jujur ingin mendapatkan itu, bukan pura-pura. Benar-benar jujur kamu ingin mendapatkan itu kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Itu ya. Jadi bagi yang menghafal Al-Quran usia tua, enggak masalah. Manfaatkan waktu. Tidak ada waktu terlambat. Saya katakan tadi untuk pendengar yang saat ini masih muda-muda loh, supaya mereka bisa memanfaatkan masa mudanya loh pada hal-hal yang baik ya. Kalau yang tua-tua, yang sudah senior-senior ingin menghafal Al-Quran, silahkan. Walaupun mungkin kita akan temui kesusahan-kesusahan, enggak masalah. Ya, karena yang namanya menghafal Al-Quran itu tidak ada ruginya. Bisa menghafal, alhamdulillah. Bisa menghafal, kemudian pagi menghafal, sore lupa, ya alhamdulillah. Enggak apa-apa. Ya, atau menghafal, mengulang-ulang juga enggak masalah. Karena itu semua adalah pahala. Makin sering kita mengulang-ulang, menghafal, ya kan? Makin sering banyak huruf Al-Quran yang dibaca, makin banyak pahala yang dapatkan. Padahal satu huruf nilainya 10 pahala. Ya, jadi kesuksesan di dalam belajar itu bukan didapatkan kepada, bukan melihat kepada hasil. Ya, bukan melihat kepada hasil. Ya, hasilnya, oh dia dapat 10 juz. Oh dia, bukan itu. Kesuksesannya itu ada pada prosesnya. Ya, gitu ya. Prosesnya gimana? Prosesnya dia sungguh-sungguh enggak? Prosesnya ikhlas enggak dia? Maka itu kalau dia ikhlas, sungguh-sungguh ketika sedang berproses belajar, nah itulah kesuksesan. Itulah buah daripada menuntut ilmu itu. Wa fil hifdzi nuqtatun yanbaghi an tulhad. Di dalam menghafal itu ada satu catatan yang harus diperhatikan, wa huwa annal faqiha yahfadzu ad-darsa wa yu'iduhu. Seorang yang faqih ya, sepatutnya dia menghafalkan pelajaran dan senantiasa mengulangnya. Tsumma yatrukuhu fayansa. Kalau dia tinggalkan itu, maka dia akan lupa ilmu itu. Fayahtaju ila zamanin akhar lihifdzihi. Kalau dia lupa ilmu, lupa menghafal, maka dia butuh banyak waktu lagi untuk mengulangnya kembali. Nah, mengembalikan hafalan yang hilang itu lebih susah daripada menghafal baru. Ya, silakan tanya kepada para santri penghafal Al-Qur'an, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Semua akan mengatakan seperti itu ya, mengulang kembali yang dulu pernah dihafalkan tapi dia lupa. Dengan menghafalkan hafalan baru itu lebih susah mengulang hafalan yang kemarin lupa. Ya, makanya mumpung belum seperti itu, begitu hafal itu dijaga, kita jaga. Wa yambaghi an yuhkimal hifdha wa yukthira at-tikrar. Oleh karena itu sepatutnya seorang pelajar itu memantapkan hafalannya dan memperbanyak murojaahnya. Liyuthabbita qa'idatal hifdzi, agar pondasi-pondasi hafalan ilmu itu menjadi kokoh pada dirinya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan nasihat singkat daripada Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Saydul Khatir yang berbicara tentang salah satu yang bisa di antara jalan yang membantu kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang kokoh, yaitu dengan menghafalkan ketika di usia muda dan juga memperbanyak mengulang-ulang ilmu. Semoga apa yang kita simak ini dapat menambahkan semangat kita dalam belajar, menumbuhkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.